بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد أحبتي في الله الحمد لله kita masih dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala waktu dan kesempatan untuk mengisi dengan ketaatan dan kebajikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga berkesinambungannya ketaatan ini melahirkan ketaatan yang lebih besar, sebagaimana yang telah disebutkan oleh Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah, termasuk dari tanda amal saleh itu diterima oleh Allah Azza wa Jal, tatkala amal itu, amal yang saleh itu melahirkan amal saleh yang keberikutnya. Sebagaimana tanda ditolaknya dan tidak diterimanya amalan itu di saat amalan itu melahirkan amalan yang jelek dan buruk di belakangnya. Nas'alullah salamat al-afiyah. Kita berharap kepada Allah Azza wa Jal terus berkesinambungannya ketaatan yang bisa kita buka pintunya dan yang bisa kita laksanakan dan lakukan. Semoga ini bertanda kebaikan barakallahu fikum di dalam hidup kita. Allahumma amin. Kita melangsungkan apa yang telah disebutkan oleh Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala, bahwa fitrah kesucian yang Allah titipkan pada seorang hamba selama belum dirusakkan dan dinodai, maka dengan fitrah itu akan mengenali yang namanya kebenaran, cenderung dan condong kepada kebagusan hidup. Maka di saat datang nas-nas yang menjelaskan tentang apa yang diimani dan diketahui oleh fitrah itu, maka inilah yang disebut dengan nur ala nur, cahaya di atas cahaya, cahaya kefitrahan yang suci tersebut. Dan yang kedua adalah cahaya wahyu. Barakallahu fikum. Kita melangsungkan qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, falyata'ammalil labibu hadhihil ayatal 'azimata ومطابقتها لهذه المعاني الشريفة. الله أكبر. Maka hendaklah orang yang berakal mengkaji, mendalami, memahami, merenungi ayat yang agung ini, dan bagaimana yang ayat yang agung ini sesuai, sejalan, semakna dengan ma'ani, makna-makna yang syarifah, yang mulia ini. Apa itu? Beliau menyebutkan, فَذَكَرَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى نُورَهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَنُورَهُ فِي قُلُوبِ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ. Kata beliau, Allah Azza wa Jalla telah menyebutkan cahayanya di langit dan di bumi. Cahaya Allah Azza wa Jalla di hati hamba-hambanya yang beriman. An-nurul ma'qulul mashhudu bil basairi wal qulub. وَالنُّورُ الْمَحْسُوسُ الْمَشْهُودُ بِالْأَبْصَارِ الَّذِي اسْتَنَارَتْ بِهِ أَقْطَارُ الْعَالَمِ الْعَلَوِ وَالسُّفَلِ. Kata beliau, Allah telah menyebutkan dua bentuk cahaya. Cahayanya di langit dan di bumi, dan cahaya Allah Azza wa Jalla di hati hamba-hambanya yang beriman. Cahaya yang terkait dengan di hati orang-orang yang beriman itu adalah cahaya al-ma'qul al-mashhud bil-basairi wal-qulub. Cahaya yang diketahui, yang disaksikan dengan ilmu pengetahuan dan hati. Kedua adalah cahaya yang bisa diindrakan, yang disaksikan oleh mata-mata kita, yang dengannya sentario alam di atas dan di bawah ini istanarat, terang benderang. Fahuma nurani aziman. Kalau begitu, kata beliau, kedua-duanya adalah dua cahaya yang besar. Tapi ahaduhuma a'zamu minal akhari. Namun dari dua cahaya yang besar ini, maka salah satu dari keduanya lebih agung dan lebih besar dari yang lain. Wa kama annahu idza faqada ahaduhuma min makanin aw mawdhi'in lam ya'ish fihi adamiyyun wala ghayruhu. Sebagaimana apabila cahaya itu hilang lenyap, faqada ahaduhuma min makanin. Salah satu dari kedua bentuk cahaya itu lenyap dari sebuah tempat atau barakallahu fikum posisi. Taruhlah, tidak ada cahaya di muka bumi ini. Taruhlah, tidak ada cahaya di hati orang yang beriman. Salah satu dari keduanya, faqada, bila tidak ada, lenyap, lam ya'is fihi adamiyun wala ghairuh. Tidak akan hidup anak Adam dan selainnya. Lah ya, bagaimana akan hidup? Kalau kita bayangkan tidak ada cahaya di kehidupan dunia ini, apa yang bisa hidup? Barakallahu fikum. Ya, tidak ada. Demikian juga kalau cahaya di dalam qalb itu tercabut, tidak ada kehidupan. Loh, kok bisa? Iya. Akan terjadi huru-hara yang berkepanjangan, pertumpahan darah di mana-mana, pembunuhan, barakallahu fikum, kalau tidak ada cahaya di dalam qulub, di dalam hati, rahimani wa rahimakumullah. Kata beliau, li'annal hayawana innama yataqawwanu haythun nur wa mawadi'u dhulmati allati la yashraku 'alayha nurun la ya'ishu fiha hayawan. Kehidupan terbentuk dari adanya cahaya, tempat-tempat kegelapan yang tidak tersinari padanya cahaya, tidak akan hidup padanya hayawan. Tidak ada kehidupan makhluk ini. Wala yatakawwanul battah. Tidak akan terbentuk sama sekali. Fakadzalika ummatun faqada fiha nurul wahyi wal iman. Demikian juga kondisinya umat. Akan tidak ada keberlangsungan padanya apabila tidak ada cahaya wahyu dan cahaya iman. Saling makan memakan, saling terkam menekam. Barakallahu fikum. Yang kuasa hari ini bisa, yang kuat bisa berkuasa pada hari ini. Esok lusa datang yang lebih kuat melibas yang sekarang. Esoknya lagi datang pasukan yang kuat melibas yang sekarang. Terus berkesinambungannya kerusakan kalau tidak ada cahaya wahyu dan cahaya iman. Wa qalbun faqada minhu hadzan nuru mayyitun walabut. Maka hati yang tidak ada padanya cahaya ini, kata beliau, adalah hati yang mati dan itu pasti. La hayata lahul batta. Tidak akan ada kehidupan pada hati itu sama sekali. Kama la hayata lil hawaya lil hayawanin fi makanin la nura fihi. Sebagaimana tidak ada kehidupan bagi makhluk, ya, di tempat yang tidak ada padanya cahaya. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Berarti kita sekarang dibawa oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, dua cahaya, nur yang ada di langit dan di bumi, nur yang ada di hati hamba-hamba ini. Kapan saja salah satu dari kedua cahaya ini tidak ada, akan tidak ada kehidupan barakallahu fikum padanya. Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqrinu bainal hayati wan nur. Dan Allah Azza wa Jalla telah mengikutsertakan atau menggandengkan antara al-hayat, kehidupan, dengan nur, cahaya. Bagaimana itu? Kama fi qawlihi azza wa jal. Sebagaimana terdapat di dalam firman Allah, awa man kana maitan fa ahyainahu. Ataukah sama antara orang yang mati lalu kami hidupkan ia. Kami hidupkan ia. Berarti kan di situ ada roh. Kami hidupkan dia. Setelah mati lalu kami hidupkan dia, kata Allah. Itu al-hayah, kehidupan. Allah ikut sertakan dengan waja'alna lahu nuran yamshi bihi finnasi. Maka kami jadikan buatnya itu cahaya yang dia bisa berjalan dengan cahaya itu di tengah-tengah kaum manusia. Barakallahu fikum. Apakah sama orang yang kondisinya seperti itu, kamam mathaluhu fidzulumati laisa biqarijim minha. Apakah sama kondisinya dengan orang yang berada di dalam kegelapan, tidak ada jalan keluar dari kegelapan itu? Tentu tidak akan sama, barakallahu fikum. Coba saja. Kalau di sebuah negeri yang dihuni oleh para fujar, kufar, tentukan beda dengan sebuah daerah atau negeri yang dihitu di situ 50-50. 50-50% ada orang kafir, ada orang muslim. Beda warna hidup. Apalagi kalau kaum itu benar-benar muslimin yang mayoritas. Beda. Kalau nur wahyu yang menguasai di negeri itu lebih beda lagi. Tidak akan pernah sama. Barakallahu fikum. Maka rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Allah Azza wa Jalla menggandengkan antara kehidupan dengan an-nur, yaitu cahaya, berarti ada ikat mengikat padanya. Barakallahu fikum. Wa kadzalika qauluhu. Demikian juga dengan firman Allah Azza wa Jalla. Kita perhatikan baik-baik. Wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina. Ruham min amrina. Ma kunta tadri mal kitab walal iman. Demikianlah kami telah mewahyukan kepada engkau ruh. Dari perintah kami. Yang engkau dulunya tidak mengetahui apa itu kitab, apa itu iman. Ya, sampai kami wahyukan kepada engkau ruh. Kata Allah Azza wa Jalla, namun atau dan akan tetapi kami menjadikannya nuran, yaitu cahaya, yang dengan cahaya itu nahdi bihi man nasya'u min ibadina. Kami menunjuki, kami membimbing dengan cahaya itu siapa yang kami kehendaki dari hamba-hamba kami. Subhanallah. Kita perhatikan baik-baik. Ada dua istilah yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ruhan. Ruh. Dan nur. Yaitu cahaya. Allah gandengkan barakallahu fikum kehidupan itu dengan nur, dengan cahaya. Waqad qila, kata beliau, inna dhamira fi ja'alnahu a'idun ilal amri wa qila ilal kitabi wa qila ilal imani wassawabu annahu a'idun ilal ruhi. Dikatakan, kata beliau, dhamir pada kata-kata walakin ja'alnahu. Akan tetapi kami menjadikannya, nyanya itu kemana kembalinya? Kata ganti, domir. Kemana? Barakallahu fikum. Ada yang mengatakan kembali kepada al-amr. Min amrina. Walakin ja'alnahu ja'alna amrona. Kami jadikan urusan kami itu. Kata sebagian ulama. Sebagian yang lain, waqila ilal kitab, waja'alnahu ay waja'alnal kitabah. Kami menjadikan kitab itu sebagai nur. Waqila, dan ada yang mengatakan atau dikatakan, ilal imani, walakin ja'alnahu ai ja'alnal imana nura. Dan tetapi kami menjadikan iman itu adalah cahaya. Wassawab. Yang benar, kata Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, annahu a'idun ila ruh. Yaitu cahaya itu, ya, domir itu kembali kepada kata-kata ruh. Demikianlah kami wahyukan kepadamu ruh. Kata beliau, ja'alnahu walakin ja'alnahu nuran. Lalu kami jadikan nur, dia nur, dianya adalah ruh. Kami jadikan ruh itu adalah cahaya. Barakallahu fikum. Kata beliau, ai ja'alna dhalika ruha alladhi awhayna ilaika nuran. Maknanya adalah kami menjadikan cahaya itu yang kami telah mewahyukannya kepada engkau sebagai nur. Telah kami jadikan roh itu yang kami telah wahyukan kepadamu menjadi atau sebagai nur cahaya. Kenapa Allah Azza wa Jalla menamakan wahyunya itu ruh? Ada apa dengannya? Barakallahu fikum. Lalu kemudian Allah jadikan cahaya yang Allah jadikan wahyunya sebagai ruh, sebagai cahaya. Bagaimana maksudnya? Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah menjelaskan. Fasammahu ruhan lima yahsulu bihi minal hayati. Allah Azza wa Jalla menahmakan wahyunya itu sebagai ruh karena apa yang dikandung pada ruh itu kehidupan. Ruhan lima yahsulu bihi minal hayah. Dengan adanya ruh itu, adanya kehidupan. Waja'alahu, dan Allah menjadikan ruh itu nuran, sebagai cahaya. Kenapa? Lima yahsulu bihi minal isyraqi wal idha'ati. Dikarenakan dengan cahaya itu akan terwujud terang benderang. Wahuma mutalaziman, kalau demikian keduanya ini saling bertemu, sejalan, seia, sekata. Mutalaziman, antara ruh dengan cahaya. Bagaimana? Fahaythu wujidati hadihil hayatu bihadihil ruh, wujidatil idha'atu wal istinaratu. Dari sisi didapatnya kehidupan itu dengan ruh, maka dijumpai pula al-idha'ah, yaitu terang, benderang, bercahaya. Makanya orang yang hidup dengan wahyu itu adalah orang yang sedang membawa cahaya. Orang yang sedang terang benderang hidupnya. Barakallahu fi. Ya. Semuanya kita menyadari dan bisa mengatakan benar apa yang dikatakan. Di saat kita mengenali wahyu, ya, dengan tidak tepat dan tidak benar, kita menemukan adanya cahaya sitik. Oh, ini tidak boleh, itu tidak boleh, ini tidak boleh. Ya, di sisi lain, perkara yang lebih besar dari yang tidak boleh ini kita langgar. Kita hidupkan kebid'ahan, kita hidupkan kesyirikan. Ini mencuri, tidak boleh kok. Menipu, tidak boleh. Ya, berbuat zalim, tidak boleh. Tapi di sisi lain, kita menghidupkan perkara-perkara baru dalam urusan agama, itu kan lebih besar dosanya, kesalahannya. Sekaligus, kezaliman lebih besar lagi terhadap diri kita sendiri. Kita enggak merasa itu sebatas pengetahuan kita. Kurang sekali. Maaf-maaf kalau sampai kemudian ada di antara kita terjatuh di dalam kesyirikan. Dalam perkara yang sangat-sangat besar. Kita tahu ini haram, enggak boleh. Judi itu enggak boleh. Mabuk itu enggak boleh. Riba enggak boleh. Dalam perkara-perkara besar kita terjatuh padanya. diangkat lagi. Di saat Allah Azza wa Jalla menyinari kita, ay memberikan kepada kita ruh, lalu kemudian kita lurus di dalam memahami dan mengamalkan ruh, terjadi perbedaan. Tambah cahayanya, barakallahu fikum. Tambah luas jangkauannya, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka di situ ada ruh, di situ ada wahyu, di situ ada kehidupan, di situ pula ada cahaya, barakallahu fikum. Wa haitsu wujidatil istinaratu wal ida'atu wujidatil hayatu. Allahu akbar. Maka di mana saja ditemukan cahaya itu, maka di situ pula ditemukan kehidupan. Faman lam yaqbal qalbuhu hadzar ruha fa huwa mayyitun muzlimun. Maka barang siapa yang hatinya tidak mau menerima ruh ini, maka dia adalah mayit, mati lagi gelap. Subhanallah. Kita tidak usah jauh-jauh mengambil teladan. Kita sudah belajar dari diri kita sendiri. Orang yang sudah lama mengenal ruh itu, kehidupan. Lalu barakallahu fikum, pada bagian tertentu dari kehidupan itu, dia tidak terima. Hatinya menolak. Tidak mau menerima ruh, padahal di bagian-bagian yang lain, dia terima ruh. Tetapi terkait dengan persoalan tertentu, dia tidak mau menerima ruh. Tergantung sekarang, yang dia tidak terima ini prinsipil apa tidak? Kalau itu merupakan bagian prinsip, berarti akan rusak tadi ruh yang dia sudah kenali, yang dia sudah ketahui, akan ambruk, barakallahu fikum, di saat cahaya atau wahyu atau ruh itu terkait berkait dengan prinsip dia beragama, dia tidak mau terima. Maka akan memberikan pengaruh ruh-ruh yang tadi sudah dia ilmui dan dia sudah kenal. Berubah total, barakallahu fikum. Maka rahimani wa rahimakumul, bagaimana kalau ternyata semuanya tidak diterima, benar-benar gelap, mati hidupnya, mati barakallahu fikum hatinya rahimani wa rahimakumullah, dan gelap sehingga tidak ada yang menurut dia itu benar kecuali apa yang dianggapnya benar. Mau ada dalil atau tidak, bertentangan atau tidak, barakallahu fikum, lah namanya sudah mati, rahimani wa rahimakumullah. Ya, ini yang harus kita jaga. Allah Azza wa Jalla telah mensifati hati itu dengan tiga sifat. Sifatnya yang pertama yaitu qalbun salim, hati yang selamat, hati yang haya, padanya kehidupan. Hidup hatinya. Yang kedua adalah qalbun mayyitun, hati yang sudah mati. Dan yang ketiga adalah ladza walaza, hati yang berpenyakit. Datang kuat dia. Datang sakit, menuju kepada yang mati ini lebih dominan. Ini hati yang al-amrad, yang berpenyakit barakallahu fikum. Nah, kalau seseorang muslim dan muslimah telah mendapatkan titipan dari Allah Azza wa Jalla, satu, apa yang akan menghidupkan hatinya, yaitu wahyu, ruh Allah Azza wa Jalla titipkan buat dia, berarti ini adalah anugerah yang sangat besar di dalam hidup. Jangan dinodai. Kalau ruh itu sampai kemudian barakallahu fikum dikenai penyakit, ternodai, akan sangat-sangat berbahaya. Bagaimana tentang kita sebagai manusia yang bengkok selalu hidupnya, banyak salah dan banyak keliru? Maka disinilah dia untuk menjaga ruh itu pada diri kita, walaupun jatuh bangun kita ke dalam lubang, dengan banyak-banyak bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla, banyak-banyak kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh karena itu, kita, masing-masing kita ini adalah dokter terhadap diri kita, sadar kita. Sehingga kita yang lebih tahu tentang diri kita, untuk menjadikan diri kita yang lebih tahu, inilah letaknya ilmu agama. Maaf-maaf saja, ada orang yang belajar ilmu agama untuk menilai orang. Orang saja dinilai. Wah, pulan. Wah, alan begini. Terus. Barakallahu fikum. Dia tidak memberikan atau dia tidak mengenali dirinya. Sehingga istilah-istilah apa dulu pepatah itu? Semut di seberang lautan nampak, sementara gajah di pelupuk mata enggak kelihatan-kelihatan. Lah, ini barakallahu fikum. Jangan sampai setelah Allah Azza wa Jalla menitipkan modal, lalu kita pakai hanya untuk menerawang saudara kita, fulan begini, ini kurang, ini. Semestinya pertama kali harus kita mengenali dengan cahaya itu diri kita sendiri. Lakukan pengobatan. Ya akhi, ana ingin memberikan yang terbaik buat orang. Ya, lakukan. Tapi jangan sampai Anda bisa memberikan yang terbaik menurut Anda, tapi Anda tidak mampu memetik dari hasil usaha Anda. Berarti kan ini kegagalan yang sangat fatal. Oleh karena itu, barakallahu fikum, di saat Allah Azza wa Jalla menitipkan pada kita ilmu ini, atau ruh ini, wahyu ini, lakukan. Pertama kali untuk mengontrol diri kita sendiri. Amal lahiriah kita, niatan-niatan kita, kemauan-kemauan kita. Amaliah-amaliah batiniah kita jadikan sebagai pengontrol. Wahyu yang dititipkan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka sekali lagi, barakallahu fikum, kan para ulama sering mengingatkan kepada kita untuk menjaga perkara-perkara besar di dalam hidup. Yang perkara-perkara besar itu adalah modal kita untuk berjuang. Bagaimana? Keikhlasan kita, kesabaran kita, tawakalnya kita, takwanya kita, khasyahnya kita. Maka disinilah letak keistimewaan ulama'ul jarh wa ta'dil. Ulama'ul jarh wa ta'dil. disinilah letak keistimewaan mereka. Barakallahu fikum. Sehingga di saat mereka berbicara tentang orang lain yang membahayakan, ucapannya berbobot. Ucapannya menjadi rujukan. Barakallahu fikum. Itu adalah dasar dari pembentukan kepribadiannya dengan wahyu rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Jangan kemudian kita menganggap dengan menguasai ilmu ini, ilmu itu ucapannya akan berbobot. Oh, enggak. Bukan itu yang menjadi dasar. Coba baca di saat wajah kaulan thaqila, apa itu sah? Abu Salim. Inna sanulqi alaika qawlan thaqila. Ucapan yang berbobot itu bisa keluar dari keikhlasan yang tinggi, rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla yang dalam, kesabaran dia, dan amalan-amalan batiniyah yang agung. Barakallahu fikum. Maka oleh karena itu rahimani wa rahimakumullah, mari kita bersama-sama memanfaatkan anugerah ruh atau wahyu ini untuk benar-benar menghidupkan diri kita. Barakallahu fikum. Kama anna man faraqa badanuhu ruhal hayati fahuwa halikun mudmahillun. Sebagaimana jika badannya itu telah berpisah dengan ruh, man faraqa badanahu ruhul hayat, kalau kita jadikan sebagai fa'ilnya, ruh kehidupan itu meninggalkan jasadnya, maka tentu tidak ada lagi kecuali halik, binasa dan hancur. Mudmahillun. Barakallahu fikum. Maka ma'asyara talabatil ilm rahimani wa rahimukumullah wa ikhwani fillah hafidhakumullah, tentu ini adalah sebuah pengkajian yang diberikan dan dititipkan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah untuk mengkaji ulang diri kita sendiri. Sejauh mana ruh itu yang telah menancap atau telah menjadi amal terhadap diri kita sendiri. Karena kalau kita tidak punya ini, ilmu iya, tetapi amal kurang, akan bisa menjadi senjata makan tuan. Berarti harus sejalan dan seiring. Nah, mengiringi ilmu dengan amal ini, pertama ia butuh lingkungan yang baik untuk menerapkannya, teman-teman yang baik untuk selalu mengingatkan dan menegur sapa kita. Barakallahu fikum. Kita berharap kepada Allah Azza wa Jalla lingkungan yang sederhana seperti yang antum lihat ini, yang antum barakallahu fikum tinggal padanya, semoga memberikan barokah buat kita, buat ahlus sunnati wal jamaah, dan memberikan barokah terhadap keberlangsungan generasi ahlus sunnati wal jamaah. Allahumma amin, Allahumma amin. Wa akhiru da'wana anilhamdulillah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.